Bangun pagi, ku minum susu. Kamu pasti tahu dong, penting banget buat jaga diri di kondisi saat ini. Nah, minum susu tiap pagi penting banget loh. Jangan lupa, susunya susu cair Frisian Flag ya. Soalnya, susu cair Frisian Flag mengandung protein, 8 vitamin, serta 3 mineral. Lengkap banget deh buat bantu dukung daya tahan tubuh alami. Dari kini sampai nanti. Oh iya, susu cair Frisian Flag Full Cream adalah produk pilihan lebih sehat dibanding produk sejenis sesuai kriteria BPOM. Dan gak ada gula tambahannya. Yakin pilih yang lain? Ada logo centang hijau pilihan lebih sehatnya gak tuh? Pilih yang pasti-pasti aja yuk. Tiap pagi minum susu Frisian Flag. Bantu jaga diri kini dan nanti. Bangun pagi ku minum susu. Bantu sehat kuat tubuhku. Dukung daya tahan alami. Baik ini.